bergerak di dalam darahku ini. Seperti ku kenal, pernah ku rasakan. Waktu aku jatuh cinta, waktu hatiku tertarik. Rasanya pun begini, jatuh cinta. Apakah ini sama seperti yang itu?